Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizhahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lul Maknun fi siratin nabiyyil ma'mun. Wahm ibn Ishaq fi nuzul surat ad-duha. قال ابن إسحاق ثم فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأخزنه فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yawmil qiyamati amma ba'du. Al-ikhwatul ahibbah, pada kesempatan yang lampau kita telah membahas tentang fatratul wahyi, bahwasannya setelah turun surah Al-Alaq terputus wahyu. Kemudian kita sebutkan bahwasannya datang kembali wahyu dengan perintah agar Rasulullah SAW untuk mendakwahkan dakwahnya kepada manusia. Itu surat Al-Muddathir. Ya ayuhal muddathir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beritakanlah kepada manusia berita tentang ancaman Allah SWT. Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, Tuhan membesarkan, pakaianmu bersihkan. Ini surat yang kedua turun setelah surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Dan kita telah bahas juga tentang persisian para ulama tentang berapa lamakah rentang masa terputusnya wahyu. Ada yang menyebutkan 3 tahun, 2 tahun, dan itu terlampau jauh. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kekeliruan Ibnu Ishaq ketika mengatakan surat yang kedua turun adalah surat Ad-Duha. Memang surat Ad-Duha maknanya begitu dekat, ya, dengan apa yang terjadi dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa bersedih karena tak datang wahyu. Berkata pengarang kitab kita ini, qala Ibnu Ishaq thumma fatara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatratan min dhalik, kemudian terputuslah wahyu setelah itu, hatta syaqqa dhalika alaihi fa ahzanahu, sehingga begitu menyulitkan bagi Nabi keadaan tersebut dan membuat dia bersedih. Faja'ahu Jibrilu bi suratil duha, maka datanglah Jibril menghibur Nabi dengan surat yang kedua, surat duha. Yuqsimu lahu rabbuh, Tuhannya bersumpah untuknya, wahu alladhi akramahu bima akramahu bih, dialah Nabi yang Allah muliakan dengan segala macam bentuk kemuliaan. Ma wadda'ahu wa ma qalahu, Tuhannya tidaklah meninggalkannya, tidak pula membencinya. Qala, faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wal duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam ketika gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Wal akhiratu khairun laka minal ula, sungguh akhir lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, niscaya Tuhanmu akan memberikan kepadamu nikmatnya dan engkau akan ridha. Ya. Naam. أحسن الله إليكم. رواية الشيخان في صحيحيهما أصح. روى الشيخان في صحيحيهما عن جرير بن سفيان البجلي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواية الشيخين في صحيحيهما أصح. Kata beliau, riwayat yang terdapat dalam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka itu lebih benar daripada riwayat yang kita bacakan sebelumnya. Asy-Syaikhan Bukhari Muslim dalam sahihnya, dalam kitab sahih mereka, meriwayatkan dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, dia berkata isyaka Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sakit, ya, falam yakum laylataini au thalathan, sehingga 3 malam beliau tidak bangun, 2 atau 3 malam, Faja'at imra'atun faqalat, maka datanglah seorang wanita. Ya, dan dia berkata, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka." Dan dia seorang perempuan musyrik. "Wahai Muhammad, aku mengira syaitanmu telah meninggalkanmu karena tak turun lagi wahyu." Ya, dan Nabi SAW sakit selama 2 malam atau 3 malam. "Lam arahu qarubaka mundu lailataini aw thalathan." Aku tidak melihat engkau dalam 2-3 malam ini didekati oleh syaitanmu. Karena Nabi tidak lagi menyampaikan wahyu Quran. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkanlah ayat ya berupa surat Ad-Duha, menunjukkan bahwa Nabi tidaklah tinggalkan Allah. Tidak pula Allah membencinya. Ad-Duha, demi malam, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam jika datang gelap. Mawadda'aka rabbuka wa maqala, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Naam. Wa ala hadha fatakunu suratul duha nazalat fi fatratin ukhra ghairi hadhihi fatratin allati kanat ba'da ibtida'il wahyi, fa inna tilka damat akthara min dhalika kama dhakartu fi fatratil wahyi, wa ma hadhihi falam takun akthara min min lailatayn aw thalath fakhtalatata washtabahata ala ba'dil ulama'i. Ya, berkata pengarang kitab kita ini Syekh Rashid, wa ala hadha, dengan demikian maka surat Ad-Duha itu turun ketika wahyu terputus, tapi bukan yang kedua kali, yang lain, pada masa yang lain. Ya, ghairu hadhil fatratil kan ba'da tidak al wahyu, bukanlah Ad-Duha itu surat yang kedua setelah terputusnya wahyu, setelah turun surat Al-Alaq. Fa inna tilka damat akthar min dhalika kama dhakartu fi fatratil wahyi, karena terputusnya wahyu yang pertama Al-Alaq dengan Al-Muddatsir itu waktunya lumayan panjang. Adapun ini, kisah ini, falam takun akthar min lailataini aw thalath, ya, hanya 2 atau 3 malam terputus wahyu, Nabi tak bacakan Quran, beliau sakit. Fakhtalatata washtabahata ala ba'dil ulama, karena itulah sebagian ulama mereka keliru khilaf, mengira fatratul wahyi yang ini, terputusnya wahyu ini adalah terputusnya untuk kali kedua, padahal bukan yang kedua, karena waktunya hanya 2-3 malam saja. Naam. Rawahu At-Tahawi fi Syarh Al-Muskil Al-Athari bi sanadin hasanin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rabbi azza wa jalla mas'alatan walidtu anni lam akun sa'altuhu, qultu ay Rabbi qad kana qabli al-anbiya'u minhum man sakharta lahu rih, thumma dhakara Sulaiman ibn Dawuda alayhi salam, wa minhum man kana yuhyi al-mauta, thumma dhakara Isa ibn Maryam alayhi salam, wa minhum yadhkuru ba'utu. Kamil. Qala. Qala alam ajidka yatiman fa awaitu, qultu bala ay Rabbi. Qala alam ajidka dhalan fa hadaitu, qultu bala ya ay Rabbi. Qala alam ajidka a'ilan fa aghnaytu, qultu bala ya Rabb. Qala alam ashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, wa wada'tu anka wizrak, qultu bala ya ay Rabb. Naam. Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarh Mushkil Athar meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah minta kepada Tuhanku azza jalla satu permintaan, dan aku merasa tidak nyaman dengan permintaan tersebut. Kalaulah boleh aku tak minta, ya, tapi aku sudah terlanjur meminta kepadanya. Apa itu permintaan Nabi? Qultu ay Rabb, aku pernah berkata, wahai Tuhan, qad kanat qablil anbiya, sebelumku ada para nabi-nabi, minhum man sakharta lahur rih, di antara mereka ada yang kau berikan kepada mereka angin tunduk atas perintahnya. Maka Nabi menyebutkan tentang Sulaiman bin Daud, di antara mereka ada yang menghidupkan orang mati, itu Isa bin Maryam dan Musa. Thumma dhakara Isa bin Maryam, wa minhum, dan Nabi menyebutkan satu-satu nabi yang dia ketahui dengan mukjizat-mukjizatnya. Ya, Nabi ingin diberikan sesuatu sebagaimana diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka Allah menjawab, qala alam ajidka yatiman fa'awaitu, wahai Muhammad, bukankah engkau dahulu yatim, maka aku yang menanggungmu, mendidikmu, membesarkanmu. Qultu bala ay Rabbu, katakan, ya wahai Tuhan. Qala alam ajidka dhallan fahadaitu, bukankah aku dapati engkau dahulu tersesat, tak tahu petunjuk, tak tahu Quran. sebelumnya, kemudian aku berikan kepada petunjuk, qultu bala ya rab. Aku katakan, ya wahai Tuhan. Qala alam ajidka a'ilan fa aghnaytu, bukankah dahulu engkau kudapati dalam keadaan miskin, fakir, akhirnya aku berikan padamu kecukupan. Qultu bala ya rab. Aku katakan, ya wahai Tuhan. Ini semua adalah isi daripada surat Ad-Duha. Ya. Alam yajidka yatiman fa ahwa, wa wajadaka a'ilan fa aghna. Qala alam ashrah laka sadrak. Ini surat Al-Insyirah. Bukankah aku telah lapangkan dadamu dari kesempitan? Wada'tu anka wizrak. Aku telah lepaskan daripadamu beban beratmu. Qultu bala ya rab. Aku katakan, ya wahai Tuhan. Itu surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Warafa'na laka dhikrak, dan kami angkat dirimu, penyebutan tentangmu, namamu ya Muhammad, sampai akhir ayat. Ini menunjukkan banyak yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupa karunia-Nya, keutamaan-keutamaan, bahkan banyak hal yang diberikan kepada Nabi yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Nabi yang dapat syariat, boleh dimanapun kita tak dapat air bisa bertayamum. Hanya Nabi diberikan syariat, dimanapun boleh salat ketika datang untuk salat. Umat-umat sebelum dahulu tak boleh salat kecuali pada tempat-tempat tertentu saja. Banyak kelebihan sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maratibul wahyi wa siddatu nuzulihi. Lil wahyi maratibu syatta, ba'duha aysaru min ba'din. Ihdaha ar-ru'ya sadiqatu wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi kama dzakarna ayanifan. Naam. Adapun tingkatan-tingkatan wahyu dan bagaimana beratnya kedatangan wahyu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, sebagian itu lebih mudah diterima Nabi, lebih mudah dicerna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lebih berat. Ihdaha yang pertama, ar-ru'ya shadiqah. Wahyu datang dalam bentuk mimpi yang benar. Dan inilah awal-awal kedatangan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiap kali bermimpi, mimpi tersebut begitu jelasnya, seterang ya fajar ketika datang menyingsing. Sebagaimana telah pernah kita sebutkan sebelumnya. Ini tingkatan pertama, ini yang paling mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taniha ma kana yulqihi al-malaku fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, fattaqullaha wa ajmilu fi talab, wa la yahmilannakum istita'u rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillahi, fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Yang kedua, bagaimana cara wahyu yang kedua datang kepada Nabi SAW? Yang kedua bentuknya adalah malaikat membisikkan dalam hati Nabi SAW. Dan Nabi tak melihat malaikat tersebut, tapi dibisikkan oleh malaikat ke dalam dada Nabi, ke dalam hatinya. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna ruhal qudusi, sesungguhnya Jibril, nafatha fi rawi, membisikkan di dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya takkan mungkin satu jiwa itu mati sampai benar-benar telah sempurna rezekinya. Ya, ini menunjukkan berita gembira terhadap kita yang masih hidup, tak usah takut rezeki. Selama masih ada nafas, masih ada rezeki. Banyak orang galau apalagi masa pandemi. Ya, kegalauan yang berkepanjangan, stres. Masa pandemi semakin banyak orang gila di jalan-jalan. Ya, orang mukmin tak takut dengan rezekinya. Karena rezekinya selama masih ada nyawa, masih ada hidup, masih ada nafas, jantung masih berdegup, tetap ada rezeki baginya. Ya, inilah kata Nabi, Jibril membisikkan ke dalam dadaku bahwasanya satu jiwa tak akan pernah binasa sampai rezekinya telah dia sempurnakan. Fattaqullah, karena itu takutlah kepada Allah. Ya, karena itu fokuslah, bertakwalah kepada Allah. karena kalian diciptakan untuk itu, beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Rezeki sarana yang telah disiapkan untuk kalian, bukanlah tujuan, tapi persiapkan dirikan untuk tujuan mulia. Bertakwalah kepada Allah, wa ajminu fit talab, dan berbaik-baiklah dalam menimba, mencari rezeki. Fa ajminu fit talab, ya. Jangan sampai engkau dalam mencari rezeki menghalalkan semua yang haram. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai kalian terbawa-bawa karena lambat rezeki datang, kalian paksa mencari rezeki dengan jalan-jalan yang dia adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak datang yang halal, akhirnya dia cari yang haram, menipu, mencuri. Ya. Jangan. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Apa yang Allah janjikan padanya di sisinya berupa rezeki tak akan dapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Maksudnya rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kebaikan. Ini hanya dapat dituntut dari Allah SWT dengan berbuat taat kepadanya, bukan dengan maksiat. Ini adalah merupakan wahyu yang kedua. Jibril membisikkan ke dalam dada Nabi, dan ini tingkatan yang kedua, lebih ringan. Ya. Jadi yang paling ringan yang pertama, yang kedua ya di atasnya sedikit. Naam. Tsalitsuha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahu al-malaku rajulan fa yukhatibuhu hatta ya'i anhu ma yaqulu lahu. Wa fi hadhihi al-martabati kana yarahu sahabatu ahyana. Adapun wahyu yang ketiga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dalam bentuk malaikat yang menyerupai dirinya dengan sosok laki-laki. Ya, dan malaikat Jibril jika datang kepada Nabi dalam sosok laki-laki, ya, maka dia berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sadar dan mengetahui, mengingat apa yang dikatakannya. Ya. Dan tingkatan yang ketiga ini terkadang sahabat melihatnya sebagaimana hadis Jibril. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian putih, bersih, berambut hitam legam, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kadang-kadang sahabat juga melihat Jibril datang dalam bentuk laki-laki seperti sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sehingga mereka mengira itu Dihyah, padahal dia Jibril. Ini tingkatan yang ketiga. Naam. رابعها أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي كذلك فخذه على فخذ ابن ثابت رضي الله عنه تقلت عليه حتى كادت تردها. Adapun yang keempat, dan ini yang paling berat, ini yang paling payah bagi Nabi SAW dalam menerimanya. Datang wahyu dalam bentuk salatil jaras, gemerincing lonceng. Dan inilah wakana asyadduhu alaihi. Ini yang paling berat bagi Nabi. فَيَتَلَبَّسُ بِهِ الْمَلَكُ حَتَّى إِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَصَّدُ عَرَقًا. Maka datanglah malaikat, ya, dengan suara lonceng ini, ya, gemerincing lonceng, sehingga benar-benar dahi Nabi berkeringat. فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ. Padahal harinya begitu dingin, pada musim dingin, berkeringat Nabi SAW dahi beliau. Wahatta inna naqatahu latabruk. Bahkan kadang-kadang ketika sedang di atas untanya tak sanggup, ya, memikul tubuh Nabi yang begitu berat karena wahyu datang. Seketika untanya itu pun berbaring ke tanah, ilal ardi, idza kana raqibah, ketika Nabi sedang mengendarainya. Dan pernah datang wahyu dalam keadaan demikian, Nabi sedang berada, ya, pahanya di atas paha Zaid bin Thabit. Maka begitu berat dirasakan oleh Zaid bin Thabit, hampir-hampir, ya, paha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, membuat pahanya itu menjadi gepeng dan semacamnya. Naam. Rawa Syekhani fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashaddu alayya fayuqsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala wa ahyana yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Ya, dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Beliau menjawab, kadang-kadang datang kepadaku dalam bentuk suara gemerincing wanceng, dan itulah yang paling berkurasakan. Terkala dia selesai, ya, dan aku pun telah menghafalkan atau mengingat apa-apa yang disebutkan kepadaku. Dan kadang-kadang wahyu datang berupa malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Dia berbicara kepadaku dan aku pun mengetahui apa yang dia ucapkan. Naam. Wa anha radhiyallahu anha qalat walaqad ra'aytu yanzilu 'alayhi al-wahyu fil yawmi shadidil bardi fayaqsimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa. Naam. Aisyah meriwayatkan bahwasanya pernah dia melihat Nabi turun kepadanya wahyu ketika musim dingin bersangatan. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai daripada kedatangan wahyu, aku melihat sungguh dahinya benar-benar bercucuran keringat. Naam. Wa fi riwayatin ukhra anha aidan anha qalat fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha'i 'inda al-wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu jumani min al-'araqi fil yawmi syati min thikalil qawli alladhi unzila 'alayhi. Naam. Dalam riwayat lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha pula, fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan begitu beratnya wahyu yang datang kepada beliau, hindar wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu juman, sehingga bersucuran keringat beliau bagaikan ya al-juman, permata-permata, min al-araq fil yawmi syati, padahal itu adalah hari yang begitu dingin. Min thiqalil qawli alladhi unzila alaih, karena beratnya wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Naam. Khamisuha annahu yara al-malaka fi suratihi allati khuliqa alaiha wa yuhi ilaihi ma syaa Allah an yuhyahu wa hada waqa lahu sallallahu alaihi wasallam marrataini kama dzakara Allah ta'ala dzalika fi surati An-Najm. Naam, yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan, Jibril. Maka malaikat Jibril mewahyukan kepadanya apa yang dia wahyukan atas perintah Allah SWT. Dan ini terjadi dengan Nabi dua kali. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh dia benar-benar telah melihat Jibril kali yang kedua ketika di sidratil muntaha. Yang pertama ketika ya awal-awal kedatangan wahyu. Ini yang kelima. Naam. ثالثها ما أوحى ما أوحى الله إليه ووفق السماوات ليلة المعراج من فرد صلاة وغيرها. Yang keenam, Allah mewahyukan kepada secara langsung dari atas langit ketujuh pada malam Mi'raj tentang kewajiban salat dan lain-lainnya. Allah langsung menyampaikan kepada Nabi tanpa perantara. Itulah dia perintah salat. Nabi mengambilnya langsung ke atas. Adapun syariat selain sholat turun melalui Jibril. Kecuali sholat langsung daripada Allah kepada Nabi SAW menunjukkan keutamaan sholat. Naam. Sabi'uha kalamullah ta'ala lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin kama kallamallahu ta'ala Musa ibn Imran alaih salamu wa hadhil martabatu hiya thabitatun li Musa alaih salam qat'an bi nass al-Qur'ani wa thubutuha lin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam huwa fi hadis al-Mi'raj. Nah, adapun yang ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata dengan Nabi tanpa perantara. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa tanpa perantara, Musa bin Imran. Ya, dan hal ini benar-benar disebutkan dalam Quran. Bagaimana Musa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Falamma jaa'a limiqatina wa kallamahu rabbuh, tatkala dia datang memenuhi janjinya kepada kami, maka Tuhannya berbicara kepadanya. Karena itulah Nabi Musa disebut dengan gelar Kalimullah. nabi yang Allah berbicara dengannya langsung. Dan ini pun terjadi dengan nabi kita yang mulia SAW ketika peristiwa Mi'raj, di mana ya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara dari belakang hijab tentunya. Naam. Wa qad zada ba'dhum martabatan thaminatan wa hiya taqlimullah ta'ala lahu kifahan min ghairi hijabin wa da'ala madhhabi man yaqul innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu tabaraka wa ta'ala wa hiya mas'alatu khilafin baina salaf wal khalaf. Dan sebagian menambahkan yang ke-8, yaitu di mana Allah berbicara kepada Nabi terang-terangan langsung tanpa ada hijab, bagi orang-orang atau bagi ulama-ulama yang mereka mengatakan dalam pendapat mereka bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Tuhannya. Dan ini perkara khilaf, apakah Rasulullah pernah melihat Tuhannya, disisihkan di kalangan para ulama antara salaf dan khalaf. Ya, ketika Mi'raj, apakah Rasulullah melihat Allah Jalla wa'ala? Tapi ditanyakan kepada ibunda Aisyah kepada Nabi, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, apakah kamu melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah, nurun anna arah, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Maksudnya dihijabi cahaya. Sebagian membaca lain, nurun inni arahu. Tadi anna, bagaimana makna anna kaifa, bagaimana aku melihatnya? Sebagian membaca nurun inni arahu, cahaya, sungguh aku benar-benar melihatnya. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, ketika itu Nabi tak melihat Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Rasulullah juga menyebutkan tentang Allah hijabuhu nurun, Allah itu hijabnya nur. Walau kasyafahu lahtaraqat subuhat wajhi man ta'ilahi basaruhu min khalqih. Hijab Allah itu cahaya, sekiranya dia singkap akan terbakarlah makhluk yang ya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Musa ketika menuntut untuk melihat Allah, kata Allah, lan tarani, engkau tidak mampu melihat saya. Tapi lihatlah kepada gunung. Maka Allah menyingkap hijabnya kepada gunung. Gunung itu pun hancur luluh, rata dengan tanah. Musa pun pingsan. Yang benar, Nabi tak pernah melihat Allah Jalla wa'ala dengan mata kepalanya. Tapi Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya, dalam mimpinya. Ya, ini pendapat yang lebih rajih. Naam. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, al-wahyu min Allah 'azza wa jalla 'ala anbiya'i 'alayhim as-salam 'ala anwa'in kama qala Allah ta'ala, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahya أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بعض أهل التفسير الوحي الأول ما أراهم في المنام. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. Berkata الإمام البغوي رحمه الله, وحي itu dari Allah عز وجل atas nabi-nabinya, berbeda-beda, bermacam-macam. Sebagaimana Allah muat dalam surat ya Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan." Taklah layak bagi seorang manusia Allah berbicara kepadanya langsung kecuali wahyu yang diwahyukan. Aw min wara'i hijab, atau berbicara dari belakang hijab. Aw yursila rasulan, atau Allah mengutus utusannya, rasulnya. Fayuhi biidni ma yasha, maka diwahyukan dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Berkata sebagian ulama tafsir, wahyu yang pertama adalah apa yang Allah tunjukkan kepada para rasul ketika tidur. An yukallimahullahu illa wahyan. Ya. Jadi yang pertama adalah apa yang mereka lihat dalam tidur mereka. Ubaid bin Umair berkata, mimpi-mimpi para nabi itu adalah wahyu, dan dia membaca ayat dalam surat Yusuf. Membaca ayat yang terdapat dalam surat As-Saffat ketika berkata Ibrahim kepada putranya, "Inni ara fil manami anni adbahuka." Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ini perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Naam. Wa qala ghairu wahidin min ahli tafsir fi qawli ta'ala aw min wara'i hijab. Kama kallama Musa alaihi salam min wara'i hijab hatta qala arini anzur ilaik. وقوله تعالى أو يرسل رسولا fawa irsalur ruhil amin kama qala ta'ala nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Faqad kana li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam jami'u hadhihi al-anwa' wa qala Allah 'azza wa jalla fi ru'yahu laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Berkata banyak daripada ulama-ulama ahli tafsir dalam firman Allah jalla wa ala aw min wara'i hijab, atau dia menyampaikan wahyunya dari belakang hijab. Sebagaimana Musa alaihissalam Allah berbicara kepadanya dari belakang hijab, sehingga Musa tak sabar sehingga berkata, Tuhan biarkan saya melihat kepadamu. Allah katakan, engkau tak dapat melihatku. Di dunia memang tak dapat kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi banyak keterangan dalam hadis-hadis yang sahih, kita akan melihat Allah jalla wa ala nanti ketika hari akhirat. Karena di dunia ini lemah, tubuh kita pun lemah. Ya, berbagai macam penyakit yang kita derita di dunia ini dengan segala macam bentuk kenaifan, nanti ketika di alam akhirat Allah sempurnakan kekuatan manusia. Di padang mahsyar 500 tahun berdiri tak makan tak minum, kita biasa aja. Di dunia jangankan 500 tahun, 5 hari tak makan mati kita. Di dunia manusia lemah, di akhirat sempurna kekuatannya. Jadi tak mampu Musa melihat Allah SWT. Wa qawlu ta'ala au yursila rasul, adapun firman Allah atau dia mengutus rasulnya, yaitu irsalur ruhil amin, Allah mengutus malaikat Jibril yang namanya adalah ar-ruhul amin. Sebagaimana Allah katakan nazala bihir ruhul amin, dibawa wahyu tersebut oleh ar-ruhul amin, maksudnya Jibril. Ya, ar-ruhul amin maksudnya Jibril, ruh yang dipercaya. Ala qalbika, pada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi bagian daripada rasul yang menyampaikan berita peringatan kepada manusia. Dan Nabi yang mulia SAW, ya, beliau mendapatkan semua jenis wahyu di atas ini. Pernah berbicara di belakang hijab ketika peristiwa Isra Miraj, ya, pernah bermimpi, ya, dan pernah juga beliau berbicara, ya, ini mendapatkan wahyu melalui Jibril alaihissalam. Berkata Allah jalla wa ala tentang mimpi Nabi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq, sungguh telah benar Allah jalla wa ala membenarkan mimpi nabinya yang benar. Latadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminin, kelak akan masuk masjidil haram dalam keadaan aman. Jadi sebelum Nabi masuk masjidil haram, Nabi bermimpi, dia tawaf, dia sa'i, dia menyembelih, dan Allah benarkan mimpi tersebut, tapi bukan pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun berikutnya. Nah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana takutnya Nabi jikalah beliau terlupakan Quran? Maka Allah SWT sebutkan Allah akan membuat dihafal tak lupa. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam Muhammad wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.